adek-adek. Sunat deh, gak sakit, percaya deh. Selamat mantan sunat, hati-hati mesti dirawat. Lekas gede biar kuat, jangan dulu lompat-lompat. Belon sunat diarak-arak, naik kuda keliling kampung. Abis sunat makan bekakak, udah baik makan kangkung. Manggil Gambang sinage ngerem, Gambang abis muter pelem. Nyang Ibing matenye merem, goyang kibul siang malam lem lem. Nyang sunat nat antinye girang, biar kate ade nyang hilang. Udah sunat jangan telanjang, ntar digigit semut rang-rang. Sakit gak? Kan gak sakit ya. Ntar kalau baik bapak beliin celengan. Sinage ngerem, Gambang abis muter pelem. Nyang Ibing matenye merem, goyang kibul siang malam lem lem. Nyang sunat nat antinye girang, biar kate ade nyang hilang. Ude sunat jangan telanjang, gigit semut rang-rang, gigit terbentol.